الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والنبيين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم آمين. Ikhwani fi din azni Allah wa iyyakum. Sebagai muqaddimah, ana ingin menyampaikan bahwa penting di mana dengan ilmu nahwu pelajaran yang lain. Dan apabila seorang talibul ilmi tidak menguasai ilmu nahwu, yang terjadi adalah dia akan sangat kesulitan. Hadis atau ayat yang dia tidak mengerti maknanya, dia harus membaca rujukan ucapan-ucapan ulama, baik di syarah atau di tafsir. Sedangkan untuk membaca sendiri, belajar mandiri, dia tidak bisa karena tidak tahu ilmu nahwu. Oleh karenanya tidak jarang thalibul ilmi yang ilmu nahwunya tidak baik salah faham. Ya, salah faham. Maka nasihatkan kepada antum untuk benar-benar menekuni ilmu nahwu ini supaya nanti antum tidak menyesal. Dan antum ilmunya supaya semakin luas. Dengan belajar ilmu nahwu antum bisa membaca manalaah, ya, langsung rujuk ke kitab asli. Apalagi zaman sekarang banyak artikel-artikel disebar di internet. Contoh kemarin ada pertanyaan masuk ke ana tentang tahlilan, yasinan. Ini ada dalilnya katanya. Dari siapa? Dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah membolehkan tahlilah. Bayangkan. Kemudian dia menyebutkan nama kitabnya, Majmu' Fatawa, jilid sekian, halaman sekian. Masya Allah. Mudah sekali orang mengatakan seperti itu. Nah, kalau kita tahu nahwu, kita bisa cek langsung. Ini apa benar Ibnu Taimiyah mengatakan seperti itu? Kalau memang seperti itu, apa benar maknanya seperti yang ditulis oleh yang menulis makalah gak jelas ini? Ya, karena gak ada namanya. Makalah ini siapa yang nulis, diterbitkan oleh siapa, anda tahu. Ya, jadi seperti surat kaleng saja disebar kemana-mana. Nah, ketika kita punya ilmu nahwu, kita bisa cek. Kita bisa pastikan apakah tulisan itu betul atau tidak. Ya, di zaman seperti ini sangat butuh kita kepada ilmu nahwu. Baik. Menginjak kepada tanda i'rab yang kedua. Ya, tanda i'rab far'i yang kedua. Kemarin kita sudah pelajari tanda i'rab far'i yang pertama, yaitu asma apa? Sittah atau asma khamsah. Yang mana ketika rofa tidak dicirikan dengan dhamma, ketika nasab tidak dengan fathah, ketika jar tidak dengan kasrah, akan tapi menggunakan waw, alif dan ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari i'rab atau tanda i'rab far'i yang kedua, yaitu pada isim musanna. Yang mana isim mustanna ini tanda i'rabnya cuma dua saja. Yang pertama, dia marfu' dengan alif. Oke. Baik. Marfu' dengan alif dan mansub dan majrur menggunakan ya. kita matikan saja insya Allah. Yang dari sini bisa mendengar dari mic ana. Dan insya Allah ini gak banyak. Taip. Hanya akhwat mungkin gak bisa mendengar. Jadi musanna, tanda i'rabnya menggunakan alif dan ya. Alif ketika marfu' dan ketika mansub dan majrur menggunakan ya. Nah, berbeda dengan asma' khamsah atau asma' sitah yang kemarin. Ya. Kalau asma' khamsah dan juga asma' sitah tandanya menggunakan wau, alif dan ya. Nah, sekarang alif, ya, ya. Jadi cara menghafalnya, tanda asli dhammah, fathah, kasrah, asma khamsah, wawu, alif, ya. Isim mustanna, alif, ya, ya, ya. Urut dari depan, rafa, nasab, jar. Rafa, nasab, jar. Dhammah, fathah, kasrah, wawu, alif, ya. Di sini sekarang alif, ya, ya. Alif, ya, ya. Tep, atau pakai itu aja. Nah. Tep. Kita baca baitnya. Bait ke 32. Qala bil alif irfa'il musanna wakila idza bimudmarin mudafan wusila kilta kadzaka tsnani wasnatani kabnaini wabnataini yajriyani wa takhlufu ya fi jami'iha al alif jarran wa nasban ba'da fathin qad ulif. Hanya tiga bait saja. Ya. Bil alifil fa'il musanna wakila. Dengan alif rafa'kanlah isim musanna. Dan juga kata kila dengan syarat idza bimudmarin mudhafan wusila. Apabila dia bersambung dengan dhamir. Kilahuma. Kilta kadzaka. Kata kilta juga seperti itu, yakni sama seperti kila. Kila dan kilta. Kila untuk mudzakkar, kilta untuk muannas. Itsnani wa tsnatani, demikian pula itsnani dan itsnatani. Kabnaini wa ibnataini yajriyani. Sama seperti kata ibnaini dan ibnataini. Kemudian wa takhluful ya fi jami'ihal alif, dan ya menggantikan alif dalam semua kata itu jarran wa nasban, ketika di i'rab jar dan juga nasab ba'da fathin qad ulif wa nasban ba'da fathin, jadi menggantikan fathah qad ulif yakni qad urif, telah diketahui. Baik, kita akan ringkas di papan. Yang pertama, ta'rif musanna. Ta'riful ism al-musanna. Al-ismul musanna. Apa definisi isim musanna? Ada yang tahu? Ma dalla ala. Ah, ini nggak ada yang sehat spidolan tuh habis semua ini. Ma dalla ala itsnaini ya au itsnataini biziyadati biziyadatin fi akhirih. Habis sudah. Isim mustana adalah ma, sesuatu. Maksudnya kata. Dalla ala tsnaini yang menunjukkan bilangan dua, baik itu laki-laki atau isnataini atau dua wanita, dengan tambahan fi akhirihi, di dalam akhir katanya. Jadi akhir katanya ada tambahan alif nun atau ya dan nun. Biziyadatin fi akhirihi bihaitu yasihhu at-tajridu anha wa'atfu mithlihi alaih. Ya, ini pengertian yang mungkin belum pernah antum dengar. Ya, ini pengertian di kitab-kitab yang besar seperti ini. Isim mustana adalah isim asalnya mufrad. Ya, kemudian menjadi memiliki makna dua dengan ditambah alif dan nun atau ya dan nun. Alif dan nun ketika marfu', ya dan nun ketika mansub atau majrur. Contoh kitabun menjadi kitabani atau kitabaini. Ya. Kemudian huruf tambahan ini bisa ditajrid. Tajrid itu apa? Tajrid itu dihilangkan. Wa atfu mithlihi alaih, dan dijadikan ataf. Ataf itu disebut sendiri-sendiri. Contoh, kita mengatakan ja'a rajulani. Bisa kita katakan juga ja'a rajulun wa rajulun. Ja'a rajulun wa rajulun. Hal ini berbeda dengan kata isnani dan isnatani. Isnani dan isnatani meskipun maknanya dua dan i'rabnya tandanya sama dengan isim musanna, namun dia tidak disebut isim musanna karena tidak ada bentuk mufradnya. Musanna itu artinya dijadikan dua, asalnya mufrad. Sedangkan isnani mufradnya apa? Isnun. Nah, enggak ada isnun. Kita enggak bisa mengatakan ja'a isnani, ja'a isnun wa isnun, karena isnani sudah baku dari sananya, bentuknya begitu isnani, enggak bisa antum buang. Alif nunnya itu bukan tambahan, tapi itu kata asli. Kila dan kilta juga begitu. Kila dan kilta juga asli. Kita tidak bisa mengatakan ja'a kila kilun wa kilun, kiltun wa kiltun, enggak bisa. Isnatun dan isnatun juga enggak bisa. Ya. Jadi empat kata ini disebut dengan istilah mulhaq bil musanna. Mulhaq bil musanna. Apa itu mulhaq? Mulhaq artinya diikutkan, dihukumi. Dihukumi sama dengan musanna. Kenapa disebut mulhaq? Karena tadi alif dan nunnya atau ya dan nunnya ini bukan zaidah, bukan tambahan. Yang kedua, ya, biziyadatin fi akhirihi. Akhirihi wa yasihhu at-tajridu anha wa atfu mislihi alaih. Contoh ya, rajulani rajulani ini bisa kita katakan rajulun wa rajulun, ya. Sedangkan kata ifnani, nah, udah habis lagi. Gak bisa kita katakan isnun wa if nun. Yang ini namanya apa? Mul hak. Mul hak bil musanna. Baik. Pulpen atau spidol pun enggak sanggup yang ngikuti pelajaran nahwu. Baik. Sekali lagi ana jelaskan, pengertian isim musanna adalah isim yang menunjukkan dua laki-laki atau dua wanita dengan adanya tambahan. Tambahan ini adalah huruf apa? Alif nun atau ya dan nun. Nunnya kasrah ya. Nunnya di kasrah. Dan wa yasihu tajridu anha, bisa dikosongkan dari tambahan itu dan diatofkan kata yang semisalnya kepadanya. Diatofkan kata yang semisalnya, kalau rajulun ya berarti dua, rajulun wa rajulun. Kalau kitabun berarti kitabun wa kitabun. Istara itu kitabaini. Kita katakan istara itu kitaban wa kitaban. Nah, kata-kata yang tidak bisa dibuang alif nunnya dan ya dan nunnya namanya apa? Mul haq bil musanna. Ini hanya istilah saja, namun i'rabnya sama ya, tidak mempengaruhi i'rab sama sekali. Jadi istilah mul haq bil musanna ini tidak mempengaruhi i'rab sama sekali. Baik. Hari ini kita santai, cuma ini pelajaran kita, enggak lebih. Ya. Sekarang kita praktek aja ya, karena spidol juga lagi krisis ya. Gimana sih? Nah, kita praktek i'rab. Baik. Kalau kita katakan habara talibani, talibani i'rabnya apa ya kho? Hadara talibani, marfu' sebagai fa'il. Tanda rafa'nya alif. Kenapa alif? Isim musanna. Nah, kalau kita mau i'rab sempurna, masya Allah, itu bawa satu pak, ambil di semua kelas ya. Kalau kita i'rab sempurna begini i'rabnya. Nah, ini anak ajari antum i'rab yang komplit. Ya, dengarkan baik-baik. Hadara talibani. Hadara fi'lun madin mabniyun 'alal fathhi. Hadara fi'il madi mabni 'alal fathhi, di atas tanda fathah. Tidak kita katakan fathah untuk membedakan tanda i'rab dengan tanda mabni. Kalau tanda mabni kita katakan fathhi, enggak pakai ta. Kalau mu'rab kita katakan fathah. Jadi fi'lun madin mabniun 'alal fathhi. Talibani fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-alif niyabatan 'anil dhammah. Ya, niyabatan 'anil dhammah. Jadi kita sebut di situ talibani fa'il, ya, predikatnya fa'il, i'rabnya marfu', tanda rafa'nya alif. Kenapa alif? Ganti dari dhammah karena dia adalah isim musanna. Ya. Jadi i'rabnya talibani fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-alif niyabatan 'anil dhammah li'annahu ismun musanna. Ismul musanna itu na'at man'ut. Jangan sekali-sekali untuk bilang ismul musanna, salah. Ismul musanna salah. Yang betul al-ismu al-musanna atau ismun musanna. Pakai al dua-duanya atau enggak pakai al dua-duanya. Ini kesalahan abadi ya. Santri itu ana bilang kesalahan abadi karena enggak sembuh-sembuh. Heran ana. Ana ngajar pelajaran usul fikih di kelas 12. Semuanya nulisnya sama. Ma makna ijma? Ittifaqul ulama al-asr ittifaqul ulama al-asr, itu salah. Yang seharusnya mudhaf mudhaf ilaih, mudhaf enggak pakai al, ittifaqu ulama'il asri. Ya. Ala hukmi haditsatin ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harusnya gitu, bukan ittifaqul ulama al-asr. Nanti orang kalau salah paham artikannya kesepakatan ulama pada waktu asar, dikira begitu nanti. Padahal maksudnya kesepakatan ulama yang sejaman. Tuh, gara-gara alam beda jauh artinya. Baik, kita contoh yang lain. Niki. Bahasa Arabnya saya meminjam 2 mobil. Ista'artu sayyaratain. I'rab. Ista'artu. Fi'lun madin. Mabniun ala sukun, limada? La. Li'annahu ittasala bihi ta'ul fa'il. Naam. Nah, ista'artu antum bisa katakan begini. Ista'artu fi'lun madin mabniun ala sukun. Ya. Kenapa mabni tanda sukun? Nah, ini kan enggak asli. Kalau fathah asli, enggak perlu antum kasih alasan. Sukun enggak asli. Ya. Maka antum perlu kasih alasan. Kenapa kok pakai sukun? Alasannya adalah li'annahu ittasala bihi dhamir raf'in mutaharrik. Bersambung dengan dhamir rafa' yang berharakat. Tuh. Atau bisa antum katakan kita salabihi ta'ul fa'il, karena dia bersambung dengan ta' fa'il, ta' yang sebagai fa'il. Boleh. Tayyib, ista'artu sayyaratain. Fadal syekh. Maf'ulun bihi. Alia niyabatan. Niyabatan anil fathah. Naam. Limadha? Li'annahu ismun musanna. Naam. Sayyaratain di sini adalah maf'ulun bihi, mansubun wa alamatu nasbihi ya, niyabatan anil fathah, li'annahu ismun musanna. Sayyaratain adalah maf'ulun bihi, i'rabnya mansub, tanda nasabnya adalah ya menggantikan fathah karena dia adalah isim musanna. Terakhir, contoh terakhir, Dani. Saya mengucapkan salam kepada 2 murid itu. Salam tu ala. Salam tu ala talibain. Baik. Adi. Salam tu. Nah, sama dengan ista'artu tadi. Naam, fi'lul madin mabni ala sukun. Li'annahu ittasala bihi ta'ul fa'il. Naam. Jadi salam tu fi'lun madin mabniun ala sukun li'annahu ittasala bihi ta'ul fa'il. Tayyib, ala. Luki. Ala. Harfu jarrin. Udah. Mabniun ala. ala sukun muntas la mahala lahu min al-i'rab. Maka at-talibain mufrad katanya. Musanna, kita lagi bahas musanna untuk mufrad sendiri. Makanya untuk sendiri mufrad. Sebagai apa itu? Apa namanya? I'rab. Mafulun bihi dari mana? Anda belum belajar ya di kelas ya? Belum. Di sini ikut-ikutan aja. Enggak apa-apa. Baik. Siapa namanya? Lutfi. At-talibain. Ayo. Ala talibain. Ba'da harfil jar. Ismun majrurun bi bi'ala. Ayo, ismun majrurun bi'ala wa alamatu jarrihi ya niyabatan anil kasrah li'annahu ismun musanna. Nah, jadi salamtu ala talibain, salamtu fi'lun madin mabnin ala sukun li'annahu itasala bihi ta'ul fa'il ala harfu jarrin mabniun ala sukun la mahala lahu min al-i'rab. Kemudian at-talibaini ismun majrurun bi'ala wa alamatu jarrihi ya'un niyabatan anil kasrah li'annahu ismun musanna. Baik, cukup itu dulu. Kita baca, kita hafalkan sekarang matannya. Qala bil alifir fa'il musanna wakila idza bimudmarin mudafan wusila كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف. Nah, ada satu pembahasan tertinggal tadi. Kila dan kilta itu i'rabnya seperti musanna kalau bimudmarin mudhafan usila, bersambung dengan dhamir. Kila huma, kilta huma, kila kuma, kilta kuma. Tapi kalau dia mudhafnya dengan isim zahir, misalkan kita katakan kila talibaini hadarah, itu dianggap seperti isim maksur. Jadi kalau dianggap sebagai isim maksur, tanda i'rabnya menggunakan harakat muqaddarah. Anda katakan misalkan ya, salamtu ala kilat talibain. Bukan ala kilai talibain, tapi salamtu ala kila at talibain. Enggak diganti ya alifnya. Kenapa? Karena ini isim maksur. I'rabnya bagaimana? Salamtu fi'lun madin mabniun ala sukun li'annahu ittasala bihi ta'ul fa'il ala harful jar mabniun ala sukun la mahala lahu min al-i'rab. Kila di situ isim maksur ya, majrurun bi ala wa alamatu jarrihi kasrah muqaddarah, bukan ya. Karena apa? Karena dia mudhaf kepada isim zahir yaitu at-talibain. Tapi kalau dia mudhaf kepada dhamir, maka di'irab seperti musanna. Seperti kita mengatakan ra'aitu talibaini kilaihima, ra'aitu talibaini kilaihima, saya melihat kedua murid itu kedua-duanya, benar-benar kedua-duanya, untuk ta'kid penguat. Kilaihima di situ baru dianggap sebagai musanna. Jadi ingat-ingat syaratnya. Kalau kila dan kilta mudhaf kepada dhamir, i'rabnya seperti musanna. Adapun kalau mudhaf kepada selain dhamir, ya, seperti kilat talibaini, kilta at-talibataini, maka dia di'irab seperti isim maksur menggunakan dhammah muqaddarah, fathah muqaddarah, atau kasrah muqaddarah. Nah, kita baca sekali lagi. Bil alifir fa'il musanna wakila. Idza bimudmarin mudafan wusila. Kilta kadha kathnani wasnatani. Kabnaini wabnataini yajriyani. وتخلُفُ الْيَ فِي جَمِيعِهَا الْأَلِفِ جَرًّا وَنَصْبًا بَعْدَ فَتْحٍ قَدْ أُلِفَ. طيب, siapa yang hafal? بالالف ارفع المثنى وكلا اذا بمضمر مضافا وصلا كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف الياء في جميعها الالف جرا ونصبا بعد فتح قد الف. Yalah. Man yusami salah satu abiyat faqat. Qali. Bil alifil fa'il muthanna wakila idza bimudmarin mudafan wusila. Kilta kadza kathnani wa athnatani. Kabnaini wa ibnataini yajriyani wa takhlufu al-ya fi jami'iha al-alif. Jarran wa nasban ba'da fathin qad ulif. Ya Allah, man yataqaddam bil abyati thalatha. Khamsu daqa'iq yakfi lil hifzi. La yazidu bal yanqusu. Tafaddalu. Iman. والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كشبه الوطئي في اسم جئتنا والمعنوي فيما تا وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيا رؤنا منفت وكل حرف مستحق للبناء واللصل في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمسي حيث والسكين كم ورفع والنسبة على الإعراب اسم وفعل نحو لن أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر واجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاءه بني نمير سني أسماء خمسة وارفع بواو وانصبن بالألف وجر بياء ما من الأسماء أصف من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفام حيث الميم منه بانا أب أخ حم كذاك وهن والنقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتانييه يندر وقصرها من نقصهن أشهر الشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياك جاء أخ أبي كذا اعتلا مدين مثنى وارفع بالآل فارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف. Ini kalau antum hafal enak, bisa jadi kunci jawaban kalau antum lagi ujian atau syarah, ya, antum mesti kajian, masya Allah, syarah kitab hadis Arba'in Nawawiyah, innama al-a'malu binniyat, innama, inna ini namanya huruf, dia mabni, kata Ibnu Malik, wa kullu harfin mustahiqqun lil bina walaslu min walaslu fil mabni an yusakkana wa minhu dhu fathin wa dhu kasrin wa dham ka apa aina amsi haythu wasakinu kam. Nah, ini termasuk yang fathah ini, seperti aina, inna. Oh, masyaallah, jemaahnya melongo. Apa tadi itu, Ustaz? Oh, itu ilmu tinggi itu. Alfiyah seribuan. Kalau antum masih puluhan. Kalau ma ini isim mabni, ma ini. Nah, ini juga kata Ibnu Malik, walismu minhu murabun wa mabni li syabahi minal hurufi mutni. Nah, ini menyerupai huruf di poin yang pertama. Apa? Kasyabahil wat'i fismai jiktana. Karena struktur hurufnya cuma dua, mim dan alif, makanya mabni. Jamaahnya manggut-manggut aja. Ustaz ini luar biasa hafal alfiyah. Kan keren itu. Ilmunya itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan gitu loh. Enggak salah-salah. Nah, siapa yang sudah hafal? Satu aja yang sudah hafal kita tutup. Cuma 3 bait. Yalla. Bil alifil fa'il musanna wakila. Man yafat. Irfa yada. Ana enggak mau keroyokan. Fadal. Angkat tangan dulu. Angkat tangan ke sini. Kemudian kita tutup pakai ini. Yalah, taqaddam. Tahan. Good. كلتا كذاك اثنان وابنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف ال وتخلف الجميع جميع من الألف جرار ونصب بعد فتح القتل. نعم جميل. Jadi itu ya, tiga, ingat-ingat. Bil alifir fa'il musanna wakila idza bimutmarin mudafan wusila kilta kadha kathnani wasnatani kabnaini wabnataini yajriyani wa takhluful ya fi jami'iha al alif jarran wa nasban ba'da fathin qad ulif. Tayyib, naktafi bihadha. InsyaAllah kita lanjutkan pekan depan. Untuk libur ya pekan depan. Udah masuk lagi. Oh, pekan depannya lagi untuk libur Jumat. InsyaAllah kita bahas satu, dua tanda i'rab lagi. Dan mudah-mudahan antum di rumah nanti libur tanggal 13 itu sampai hari Ahad, Jumat, Sabtu, Ahad, 3 hari. Itu antum murojaah, jangan main-main tak, tapi ini bait-bait sudah mulai numpuk ya, mulai menginjak angka berapa? 40. Jadi antum murojaah 40 bait setor, nanti anak kasih hadiah insyaallah, anak kasih kitab. Matan ini boleh dimiliki bagi yang bisa setor 40 bait setelah ujian. Bagi penyetor pertama, ini matan langka karena dia ditahqiq dari banyak naskah, dan insyaallah ini matan yang paling sahih ya. Ana masih punya matan yang lain tapi ada syarahnya, yang murni matan bagus ini ya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.